banyak teman-teman yang mencoba mencerdasi kebiasaan masyarakat untuk menyebut bulan suci Ramadan. Ini kita tidak sedang akan berdebat, kita mencoba mempetakan saja. Jadi kalau ada orang bilang, wah saya minta tolong dikasih hari yang baik untuk pindah rumah. Terus ada kiai atau tokoh masyarakat yang, oh anu aja, disamakan dengan hari hijrahnya Rasul. Atau anu aja, pas Senin Legi, dan lain sebagainya. Selama saya ditanya orang, hari apa yang baik untuk pindah rumah, untuk akad nikah, atau segala macam. Saya bilang, saya tidak berani menuduh ada harinya Allah yang tidak baik. Kalau saya menyebut ada satu hari yang baik, itu sebenarnya saya sedang menuduh ada hari yang tidak baik. Dan saya tidak pernah berani menuduh ada bagian dari waktu yang diberikan oleh Allah ini yang tidak baik. Jadi kalau saya menyebut bulan suci Ramadan, saya tidak berani menyebut bahwa yang tidak Ramadan tidak suci. Ya daripada kita berdebat mengenai Rajab tidak suci, Maulud tidak suci, emang ada bulan Maulud yang tidak suci, bulan Jumatil Awal tidak suci, hanya Ramadan yang suci. Daripada kita berdebat, mending kita cari pemanaan yang lebih substansial bahwa suci tidak suci itu bukan waktu dan ruangnya, suci dan tidak suci itu urusan pelakunya, manusianya. Begitu manusia meramadankan dirinya, maka dia memasuki kesucian. Di bulan apapun, siang atau malam, asalkan dia meramadankan dirinya, dia memakai prinsip-prinsip puasa di dalam menjalani hidupnya, maka dia sedang memasuki areal-areal kesucian.